seketika meranduk masa mencari mimpi mengisi hayalan. Waktu itu kau dan aku belum mengerti arti tangisan kita ketawa dalam riang yang diciptakan. Bye.